yang manis. Warnanya pun merah hati, bagai bingkisan pertama tak sabarku buka. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Kau bikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, kau bikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Padaku barayuannya rasanya tak puas hatiku ulang.